Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari pembacaan kitab Raudhatul Anwar fi siratin nabiyyi al-mukhtar. Kita akan memasuki pembahasan seputar Ghazwatu Khaybar, peperangan Khaybar. Kata Asy-Syaikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala, pada bulan Muharram tahun ke-7 dari Al-Hijrah, ke-7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Khaybar. Lalu datang pula atau datanglah orang-orang yang mereka tertinggal dari Al-Hudaybiyah, tidak ikut serta dari perjanjian Al-Hudaybiyah. Untuk meminta izin ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengumumkan kepada manusia bahwa tidak boleh ada yang keluar bersama Rasulullah kecuali orang yang memang menginginkan al-jihad fi sabilillah. Adapun ghanimah, maka mereka tidak diberi sedikit pun. Ghanimah tidak diberi. Maka tidak ada yang keluar bersama Rasulullah menuju Khaybar kecuali ashabus syajarah, yakni orang-orang yang ikut berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jumlah mereka ada 1400 orang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepengurusan Al-Madinah kepada Siba bin Urfutah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan yang ma'ruf yang mengantarkan ke Khaybar. Hingga tatkala di pertengahan jalan yang sudah dekat, beliau memilih jalan lain yang akan mengantarkan menuju Khaybar dari arah Syam. Tujuannya adalah untuk menghalangi antara mereka kaum Yahudi. Untuk lari menuju Asy-Syam, agar mereka tidak melarikan diri ke arah sana. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat pada malam terakhir bermalam dekat dengan Khaybar. Di daerah tempat atau di daerah dan tempat yang dekat dengan Khaybar. Sementara kaum Yahudi tidak menyadari hal tersebut. Maka tatkala pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh dalam kondisi masih gelap. Lalu kemudian beliau dan kaum muslimin bergerak menuju tempat tinggal orang-orang Khaybar. Adapun orang-orang Yahudi, mereka telah keluar dengan membawa skop, keranjang untuk bekerja di tempat yang biasa mereka bekerja. Dalam keadaan mereka tidak tahu tentang keberadaan musuh. Maka tatkala mereka melihat pasukan, maka mereka pun kembali sambil berlari dan menyatakan Muhammad. Wallah Muhammad dan pasukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allahu Akbar. Kharabat Khaybar. Khaybar runtuh. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul munzirin au munzirin. Sesungguhnya kita apabila datang di sebuah wilayah dari satu kaum, maka jeleklah pagi hari di kaum tersebut yang mendapatkan peringatan. Fasa'a sabahul munzirin au munzirin. Dan Khaybar jarak jauhnya 171 km dari selatan Madinah. 171 km dari arah selatannya Madinah. Sementara tempat-tempat tinggal mereka terbagi menjadi 3 wilayah. Di Khaybar. Yang pertama adalah An-Nathah, kemudian Al-Katibah dan Asy-Syaq. Ini 3 wilayah. Fan-Nathah thalathatu husun. Wilayah An-Nathah ini ada 3 benteng di tempat tersebut. Satu benteng Na'im. Kemudian yang kedua benteng As-Sa'ad bin Mu'ad. Dan kemudian yang ketiga benteng Qal'ah Az-Zubair. Qal'ah Az-Zubair. Ini ada 3 benteng di sana. Benteng pertahanan. Adapun Asy-Syaq, di tempat tersebut ada 2 benteng. Satu benteng Ubay dan yang kedua benteng An-Nizar. Sementara Al-Katibah ada 3 benteng. Itu benteng Al-Qamus, kemudian benteng Al-Watih dan benteng As-Sulalim. Benteng As-Sulalim. Di Khaybar, ada benteng lain yang kecil. Ada benteng lain yang kecil. Yang ukurannya tidak sama dengan benteng-benteng tersebut yang disebutkan tadi. Dari sisi kekuatan dan kekokohan. Benteng-benteng kecil. Selanjutnya kata Syekh rahimahullahu taala, fathu An-Nathah, penaklukan wilayah An-Nathah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan benteng, tempat perlindungan, tempat pertahanan di sebelah timur benteng-benteng An-Nathah yang jauh dari jangkauan anak panah. Nah, biasa benteng-benteng itu dibangun, kemudian mereka menaikinya untuk memudahkan mereka berlindung, demikian pula melepaskan anak-anak panah mereka. Memang zaman itu panah menjadi senjata andalan dan mereka sangat mahir dalam menggunakan panah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai peperangan dengan melakukan pengepungan terhadap benteng Na'im. Dan ini benteng yang sangat kokoh, kemudian juga tinggi yang sulit untuk dinaiki. Dan ia merupakan garis pertahanan pertama yang dimiliki oleh kaum Yahudi. Garis pertahanan pertama yang dimiliki oleh kaum Yahudi. Wa fihi bataluhum Marhab. Di benteng tersebut ada pahlawan mereka yang bernama Marhab. Al-Batal, orang pemberani. Ini seorang pahlawan yang bernama Marhab. Alladhi kana yu'addu bi alfi rajulin. Subhanallah. Orang ini sebanding dengan 1000 orang. Bayangkan. Bukan cuma sebanding dengan 3 orang atau lebih mungkin 10 orang. 1000 orang bandingannya. Kalau dalam peperangan. Maka terjadilah saling lempar melempar anak panah. Nah, saling memanah di antara dua pasukan selama beberapa hari. Thumma basyarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil fath. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada mereka dengan gembira kemenangan. Dan beliau menyatakan, la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Akan aku berikan bendera esok hari kepada seorang laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dan orang itu pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Afwan. Akan aku berikan bendera esok hari kepada seorang laki-laki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah serta Rasulnya pun cinta kepadanya. Fabatal muhajiruna wal ansar. Kulluhum yatamanna an yu'taha. Muhajirin dan Ansar bermalam pada malam itu. Karena bendera akan dikasihkan esok hari. Sebagai panglima yang akan menyerang Khaybar. Menggempur Khaybar. Ini sudah terjadi pengepungan di benteng pertama. Benteng Na'im. Dan sudah terjadi saling melempar panah. Naam, saling memanah. Mereka semuanya berangan-angan untuk diberi bendera tersebut. Semua berkeinginan. Termasuk disebutkan bahwa Umar menyatakan, belum pernah aku mengharapkan sebuah kepemimpinan selain daripada itu. Di waktu tersebut. Masalahnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in bukan orang-orang yang gila kekuasaan dan berebut kepemimpinan. Lah. Tapi masalahnya adalah barakallahu fikum. sifat yang ada pada orang yang akan diberi bendera tersebut. Yuhibbullaha wa rasulah, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan cinta yang jujur. Tidak berhenti sampai di situ. Wa yuhibbuhullahu wa rasulu, Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Dalam sebagian riwayat disebutkan, atau bisa dalam buka dalam kitab Tauhid, yaitu dengan tambahan lafaz yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memberi kemenangan melalui dia. Allah akan memberikan kemenangan. Falamma asbaha qala, maka tatkala pagi hari beliau berkata, aina Ali, di mana Ali? Qalu huwa yashtaki ainai, dia sakit kedua matanya. Dua matanya sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan untuk Ali didatangkan. Ali dibawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian, Rasulullah kemudian meludah pada kedua mata Ali radhiyallahu ta'ala an, dan mendoakan beliau. Fabara'a ka'allam yakun bihi waj'un. Sembuh total seakan-akan belum pernah sakit. Bahkan lebih bagus daripada sebelumnya. Barakah dari apa? Ludah Rasulullah dan doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan ditiru. Jangan mentang-mentang bahwa Rasulullah adalah qudwah dan teladan kita. Kalau ada teman yang sakit sini tak ludain, khawatir tambah parah. Kena virus, kena atau kena apa? Naam. Ini barakallahu fikum kekhususan bagi Nabi. Barakah yang ada pada air liur Nabi atau ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita barokah apa? Apalagi baru bangun tidur. Nah. Fa'a'tahu ar-rayata, maka Rasulullah memberi beliau bendera. Wa amarahu an yad'uahum ila al-islami qabla an yuqatilahum. Dan Rasulullah memerintahkannya untuk mendakwahi mereka terlebih dahulu kepada Islam sebelum memerangi, sebelum diserang. Orang-orang Yahudi, mereka telah memindahkan para wanita dan anak-anak mereka ke benteng Asyak pada malam hari. Ke benteng Asyak. Dan mereka telah menetapkan keputusan untuk berperang di pagi harinya. Falamma dhahaba ilaihim Aliun radhiyallahu anhu wajadahum mutajahhizina lilqital. Tatkala Ali pergi menjumpai mereka, maka ia mendapati mereka sudah dalam keadaan siap untuk berperang. Maka Ali mendakwahi mereka untuk masuk Islam, namun mereka enggan. Dan mereka menolak. Bahkan Marhab, yang tadi kita sebutkan namanya, jagonya mereka, jagoannya, mengajak al-mubarazah. Ngajak duel, tanding. Dalam keadaan dia sudah menghunuskan pedangnya dan menyatakan, qad alimat Khaybar anni marhabun. Khaybar sudah tahu bahwa aku ini Marhab. Syaki as-silah batal mujarrab. Yang punya kekuatan pedang dan pahlawan yang berpengalaman. Syakis silah batalun mujarrab. Pahlawan yang berpengalaman. Idil hurub aqbalat talhab. Apabila peperangan datang, maka ia pun berkobar. Maka kemudian Amir ibn al-Aqwa menyatakan menerima tantangannya dan menyatakan, qad alimat Khaybar anni Amir, Khaybar sudah tahu bahwa aku adalah Amir. Syaki as-silah batal maghamir atau mughamir, yang punya kekuatan pedang dan pahlawan mughamir. Lalu kemudian keduanya saling mengayunkan pedangnya. Maka pedang Marhab kemudian mengenai perisai Amir. Nah, mereka berperang menggunakan perisai biasanya. Tameng itu. Dari besi atau dari apa biasanya? Perisai itu. Dari tembaga. Nah, kurang lebih. Bukan seng biasa. Maka pedang Marhab kemudian mengenai perisai Amir. Lalu kemudian Amir bersegera untuk menebas betis si Yahudi tersebut dengan pedangnya. Namun pedang beliau pendek. Nah, sudah perisainya kena, pengennya nebas betis. Ternyata pedangnya agak pendek. Falam yasil ilaihi, tidak nyampe. Bahkan raja'a ila Amir, balik mengenai Amir radhiyallahu ta'ala an, dan mengenai lutut beliau. Famata bisababihi fima ba'd, setelah itu beliau meninggal karena sebab luka yang mengenai lutut beliau radhiyallahu ta'ala an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentangnya, innalahu la ajrain, bagi dia dua pahala. Innahu la jahada mujahidun, dia seorang mujahid. Qalla arabi mashabiha ay bil ardi mithlih, sedikit orang Arab yang berjalan sepertinya. Adapun Marhab, fabarazalahu Ali, maka tantangannya kemudian diterima oleh Ali sembari melantunkan syair, ana allazi sammatni ummi Haidarah, akulah orang yang dinamai oleh ibuku dengan Haidarah. Kalais ghabat karyah al-munadharah au fihim bisa kail as-sandarah, seperti singa hutan yang buruk dalam pandangan. Penuhi ukuran mereka dengan sa, dengan takaran. Wallahu alam apa maksud dari kalimat ini. Lalu kemudian ia memukul kepala Marhab dengan pedang tentunya, faqatalahu, dan membunuh Marhab. Ini orang sebanding dengan berapa orang? 1000 orang. Sangat mudah dilumpuhkan oleh Ali radhiyallahu ta'ala an. Nah. Gak terbayang dalam benak kita bagaimana kekuatan, kelihaian para sahabat. Nah. Jago dalam berkuda, dalam memanah. Mereka memanah dalam kondisi sedang menunggang kuda, tepat pada sasaran dan jauh. Terkadang ayunan panah itu, tarikan panah mencapai 1 kilo. Nah. Bisa disamakan, bahkan mungkin bisa lebih dengan senjata otomatis. Kali mungkin senjata otomatis jarak barakallahu fikum stabilan 600, 700, 800. Mereka bisa seperti itu dengan panah. Nah. Lalu kemudian keluarlah saudaranya Yasir, saudara dari Marhab, yang bernama Yasir mengajak untuk berduel. Maka tantangannya kemudian diterima oleh Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala an wa alhaqahu bi akhihi, dan mempertemukannya dengan saudaranya. Apa maksudnya? Nyusul kematian. Lalu kemudian terjadilah peperangan yang sengit. Terbunuh padanya beberapa orang dari para pemimpin Yahudi. Sudah begitu terbunuh beberapa orang tokoh penting mereka. Inharat ma'nawiyatuhum, runtuh semangat mereka. Fankasyafu an mawaqifihim, mereka pun mundur dari posisi mereka. Tapi kaum muslimin ikut mengejar. Sampai masuk atau mereka masuk ke benteng dengan sekuat tenaga. Kaum muslimin berusaha dengan sekuat tenaga untuk memasuki benteng. Kaum Yahudi berlarian menuju benteng setelahnya, yaitu benteng As-Sa'ab. Nah, benteng As-Sa'ab. Ini setelah benteng Na'im, benteng As-Sa'ab. Dan kaum muslimin telah mendapatkan ghanimah dari benteng Na'im dengan ghanimah yang banyak dari makanan, kurma, dan senjata. Lalu kemudian kaum muslimin mengepung benteng As-Sa'ab di bawah kepemimpinan Al-Hubab ibn al-Munzir radhiyallahu ta'ala an. Wadama al-hisar 3 ayyam, dan terjadi pengepungan selama 3 hari. Nah. Terjadi pengepungan selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa kemenangan dan ghanimah. Lalu kemudian kaum muslimin segera menyerang, maka mereka pun menyerang dengan dahsyat dan sengit. Terjadi duel dan peperangan. Dan terjadilah perang yang sengit yang berakhir dengan kekalahan orang-orang Yahudi. Waftataha al-muslimun al-hisn qabla an taghruba asy-syamsu, kaum muslimin bisa menaklukkan benteng tersebut sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam. Maka mereka mendapati padanya ghanaim katsirah min at-ta'am, ghanimah-ghanimah yang banyak dari bahan makanan. Dan ini merupakan benteng yang paling banyak makanan padanya. Dari keju. Naam. Dan yang paling banyak memberi kekayaan bagi kaum muslimin. Padahal sebelum itu kaum muslimin dalam keadaan sangat lapar. Sampai mereka menyembelih keledai. Nah, sampai manusia menyembelih keledai, para sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan dagingnya. Nah. Karena tidak boleh untuk memakan al-humur al-ahliyah. Nah, keledai jinak. Dan beliau memerintahkan agar periuk-periuk ditumpahkan. Padahal sudah berada di atas perapian. Yang sudah berada di atas tungku untuk memasak daging dari keledai tersebut. Kaum Yahudi berlarian menuju benteng Az-Zubair dan mereka berlindung padanya. Wahiya thalithul husun, benteng ketiga. Dan paling akhir di wilayah An-Nathah. Paling akhir di wilayah An-Nathah. Adapun kaum muslimin mereka melakukan peperangan. Melakukan pengepungan, al-hisar. Dikepung lagi, demikian mereka barakallahu fikum. Dikepung, naam. Pada hari keempat, seorang Yahudi menunjukkan sebuah anak sungai yang orang-orang Yahudi meminum darinya. Entah istilahnya orang ini khianat, wallahu a'lam, berkhianat kepada kaumnya. Si Yahudi tadi menunjukkan kepada kaum muslimin anak sungai yang mereka biasa minum darinya. Faqata'aha al-muslimuna anhum, maka kaum muslimin memutus jalurnya ke mereka. Nah, ini strategi-strategi perang. Air ini sangat inti. Kalau sudah tidak bisa minum kehausan, tidak diserang pun orang bisa mati kehausan. Maka akhirnya apa? Fakharaju. Mereka pun terpaksa keluar. Mereka bertahan, tapi setelah tidak mendapatkan air, akhirnya terpaksa keluar. Waqatalu qitalan syadidan, dan berperang dengan perang yang sangat sengit. Thumma inhazamu ila syatri asyak. Kemudian mereka berlindung, mundur kepada ke wilayah asyak, dan berlindung di benteng Ubay. Tapi selanjutnya fathu asyak, penaklukan asyak. Watabi'ahum al-muslimuna hatta hasaruhum, kaum muslimin mengejar mereka hingga berhasil mengepung. Fakharaju musta'iddina li ashaddil qital, mereka pun keluar bersiap-siap untuk berperang dengan peperangan yang sengit. Bahkan disebutkan li asyaddil qital, perang yang paling sengit. Salah seorang dari pahlawan mereka, dari jagoan mereka, menantang duel, fakutil, terbunuh. Yang lain nantang lagi, terbunuh. Ia dibunuh oleh Abu Dujanah, Simak bin Kharshah al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Maka tatkala beliau membunuhnya, ia pun segera masuk, dan kaum muslimin pun ikut bersamanya memasuki benteng. Maka terjadilah perang di dalam benteng beberapa saat. Lalu orang-orang Yahudi berlarian ke benteng yang kedua, yaitu benteng An-Nizar. Dan ini benteng terakhir dari dua benteng yang ada di wilayah tersebut. Yang ada di wilayah Asyak. Dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah di benteng Ubay. Dari perabotan, benda-benda berharga, domba, dan bahan makanan. Kemudian mereka bergerak maju dan mengepung benteng An-Nizar. Wa kana ala ra'si jabalin la sabila ilaih. Mereka dan benteng ini, barakallahu fikum, di puncak bukit yang tidak ada jalan untuk menuju padanya. Wa qatamna'u ahluhu ashadda tamannu'. Mereka benar-benar menghalangi kaum muslimin untuk menaiki benteng tersebut dengan penghalangan yang sangat. Dan mereka sudah hampir yakin bahwa kaum muslimin tidak akan sanggup untuk memasuki benteng tersebut. Oleh karena itu, mereka pun tinggal di tempat itu bersama dengan anak-anak dan istri-istri mereka, para wanita mereka. Jadi biasanya para wanita dan anak-anak itu akan ditempatkan di benteng yang dianggap paling aman. Mereka pun tinggal bersama mereka di situ. Wa qawamu ashaddal muqawamah, dan mereka bertahan dengan pertahanan yang sangat. Sambil melempar panah dan batu. Maka kaum muslimin kemudian memasang pelontar. Fawaqa'a fi qulubihim ar-ru'b. Kemudian dalam hati mereka mengalami rasa takut. Mereka pun lari sampai ke wilayah Al-Katibah. Dengan ketakutan yang sulit untuk digambarkan. Maka kaum muslimin mendapatkan ghanimah padanya dari bejana-bejana yang terbuat dari tembaga dan tembikar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ighsiluha watbahu fiha," cucilah dan masaklah pada benda-benda tersebut. Taib. Penaklukan Al-Katibah insyaallah akan kita baca pada pertemuan mendatang biiznillahi taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.